Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun iman, tentang kalimat tauhid, dan juga tentang, atau bukan rukun iman, rukun Islam, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan juga sholat. Ya, sholat dan zakat. Sekarang berikutnya mengenai wajibnya puasa. Puasa yang wajib itu ada tiga. Puasa Ramadan, yang kedua puasa nadar, yang ketiga puasa qada. Ya, ada lagi, ya, puasa kafarat. Nah, sementara kafarat itu, ya, misalkan kita melakukan pelanggaran mesti berpuasa. Jadi puasa yang wajib itu ada puasa Ramadan, puasa nazar. Bernazar itu apa? Misalkan ukasha, ya, saya bernazar kalau saya sembuh saya akan puasa ya Allah satu hari. Jadi wajib. Puasa qada, ya, puasa qada misalkan kita di bulan puasa sakit, ya, terus nggak puasa, nanti pas sudah selesai bulan puasa kita qada, kemarin batal berapa ya, batal satu, nah puasa wajib di situ. Itu puasa qada. Dan puasa kafarat. Puasa kafarat nanti aja kita bahas. Kalau itu untuk membayar pelanggaran. Ya. Nah, dalil ala fardhi siyam. Dalil akan wajibnya puasa di bulan Ramadan, ya. Puasa di bulan Ramadan hukumnya sunnah apa mubah, Ukasya? Hah? Puasa di bulan Ramadan hukumnya sunnah apa mubah? Mubah. Mubah. Wajib, ya, Umar, ya. Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa, Umar? Hah? Wajib. Nah, kalau wajib berarti harus dikerjakan. Ya, kalau nggak dikerjakan hukumnya berdosa. Nah, Ukas dan Sengedaran Ukas, ya, hukumnya berdosa. Ya, jadi kita wajib. Ya, kecuali kalau nanti ya sakit, nah, atau sedang bersafar mudik, terus di perjalanan haus, boleh nggak puasa, tapi nanti diqada. Ya, taib. Nah, waqauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Nah, jadi wajib kita berpuasa. Ya, kita wajib berpuasa. Kalau enggak berpuasa hukumnya dosa. Ya. Kecuali yang masih kecil. Ya, kayak ini nih, Ilya masih 2 tahun enggak berpuasa. Umar puasa enggak, Umar? Puasa. Hah? Umar puasa, alhamdulillah. Ukasya puasa, alhamdulillah. Kuat puasa. Ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Sampai firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan, bulan yang Al-Qur'an diturunkan di bulan tersebut. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia Al-Qur'an tersebut. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut dan juga sebagai furqan, pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa yang melihat hilal? Melihat hilal. Jadi kalau kita mau berpuasa di bulan Ramadan, nanti ada orang yang melihat hilal, yaitu yang akan hadir atau muncul kelihatan di malam tanggal 29. Di malam 29 Ramadan. Nah, kalau kelihatan hilal berarti besok, ya. Berarti mana malam Lailatul Qadar sekarang? Lailatul Qadar enggak tahu. Itu antara malam 2 di 10 malam terakhir. Ya, dan di malam-malam yang ganjil. Jadi enggak mesti semalam, bisa malam 21, 22, 23, 25, 27, 29. Bahkan ada ulama yang mencari Lailatul Qadar juga di malam yang genap. Malam 20, malam 22, 26, 28. Ya, pokoknya selama di bulan Ramadan, ya kakak sini kak, sini sini. Ya, selama di bulan Ramadan kita tetap sholat sunnah, terawih, ya, tetap witir. Nah, walaupun nanti malam itu malam 24 tetap, terus besok 25, udah pokoknya 10 malam terakhir kita sholat aja, sholat sunnah, sholat terawih. Ya, karena sekarang kita nggak ke masjid, sholatnya di rumah. Ya, sholatnya di rumah. Pahalanya berapa Ukasah? Lailatul Qadar? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Pahalanya berapa Ukasah? 1000 bulan. Khairun min alfis syahr. Pahalanya lebih baik daripada beribadah kepada Allah 1000 bulan nonstop. Ini ada orang yang beribadah nih. Dia dari subuh sampai juhur. Juhur sampai asar. Asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai subuh lagi dia beribadah. Itu baru sehari. Terus-terusan dia sebulan. Terus-terusan setahun. 10 tahun. 100 tahun. Sahabat. Nah, sahabat itu 100 tahun. Nah, sampai dia. Ya, kalau ada umurnya. Kan Nabi kaumnya Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh berdakwah kepada Allah 950 tahun. Kalau orang terdahulu umurnya lama-lama. Kalau orang zaman sekarang baru umur 20 tahun mati kena corona. Aduh. Kena corona. Mati. Ada yang lain sakit. Encok. Ya, mati. Ya. Tapi ada yang umurnya 110 tahun belum kayak gimana gitu. Baru 110 tahun. Ini kaumnya Nabi Nuh 1000 tahun umurnya. Ya, 1000 tahun umurnya sampai 1000 tahun. Ah, ini kalau dia beribadah 1000 tahun nonstop, 1000 tahun tahajud terus zikir terus. Ukasah salat malam di Lailatul Qadar yang enggak tahu malam keberapa. Pokoknya 10 malam terakhir. Ukasah tarawih, ukasah witir, ukasah zikir, Allah Akbar, ukasah doa, ya Allah, ampunilah aku ya Allah dan kedua orang tuaku ya Allah. Ukasah dapat pahala seperti orang yang beribadah nonstop 1000 bulan lebih. Oh. 1000 bulan karena lebih baik daripada 1000 bulan. Ada orang yang ibadah nonstop 1000 bulan kalah sama Ukasyah yang beribadah di Lailatul Qadar di malam tersebut. Ya, makanya tetap mesti sholat sunnah, witir, tarawih, banyak doa, banyak zikir di malam-malam 10 malam terakhir. Malam keberapa? Enggak tahu, Allah sembunyikan. Biar kita giat beribadah. Coba kalau Allah kasih tahu, nih Lailatul Qadar malam 27. Akhirnya kita beribadahnya di malam 27 aja. Malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 kita enggak mau beribadah. Ah, nanti aja dah di malam 27. Nah, gitu ya. Ngerti? Ya. Baik. Nah, siapa yang menyaksikan hilal, maka dia mesti berpuasa. Ya, wa dalilu ala fardil hajj. Sekarang rukun Islam berikutnya yaitu haji. Ingat ya, puasa hukumnya wajib. Kalau dikerjakan berpahala dengan niat karena Allah, tidak dikerjakan berdosa. Dosanya gimana? Dosanya nanti orang yang enggak berpuasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak itu Rasul melihat orang-orang yang kakinya digantung ke atas, kepalanya di bawah. Terus mukanya ngeluarin darah. Siapa itu? Itu umatmu Nabi Muhammad yang mereka enggak mau puasa. Padahal mereka mampu. Kecuali enggak berpuasa karena sakit. Misalkan sakit apa? Ya, sakitnya sakit yang bisa kalau dia puasa nanti tambah sakit. Tapi kalau cuman sakitnya apa? Ukasah kok enggak puasa? Flu. Ya, baru flu. Ukasah kok enggak puasa? Iya nih, pegel. Ya. Sakit hati. Kecuali sakitnya itu, kalau Ukasah tetap puasa, nanti sakitnya semakin parah. Baru kena corona. Nauzubillah. Gak boleh ya doa gitu. Misalkan, ya. Nah, baru kalau kita puasa tambah sakit atau susah sembuh, baru boleh tidak berpuasa. Nanti dikodok. Dikodoknya kapan? Setelah Lebaran. Di bulan apa Lebaran? Di bulan Syawal. Syaban itu sebelum Ramadan. Sekarang Ramadan. Jadi Syaban, Ramadan. Selesai Ramadan, Syawal. Syawal. Ya. Nih. Oh, bukas puasa. Oh, Kasya kemarin sakit, baru gak puasa gak apa-apa. Nah, kecuali yang masih kecil. Masih kecil kayak Rehana. Ya, semalam susah dibangunin sahur. Ya deh, kakak ya? Ya, susah, masih kecil. Kadang-kadang dia sahurnya jam 10. Ya, karena masih umur 4 tahun. Apalagi yang ini nih. Ya, ya deh ya? Masih kecil ya? Umur 2 tahun. Ya. Nah, berikutnya. Sekarang rukun Islam yang berikutnya, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, berpuasa, yang keempat apa? Setelah mengucapkan kalimat syahadat, berpuasa, yang kedua, ketiga zakat, yang keempat beribadah. Puasa, yang kelima? Haji. Hajinya kemana? Ke Baitullah. Baitullah di mana? Makkah. Ya. Wadjalilu ala fardil hajj. Nah, ini. Dalil wajibnya haji. Ini haji ini wajib. Bagi siapa? Yang mampu. Mampunya apa? Ada dua. Mampu kesehatan fisik. Badannya sehat, gak sakit. Yang kedua, mampu harta. Ini mesti dua-duanya ada. Jadi yang pertama, kalau dia punya uang, ya, kan Nabi udah. Ya, kan Nabi udah. Wajib. Haji itu wajibnya sekali aja. Seumur hidup. Ya. Nah, ini misalkan ada orang badannya sehat. Ya, kuat. Ayo saya mau ke Mekah. Jalan kaki juga mau, misalkan. Kuat dia. Jalan kaki juga mau. Nyebrang lautan. Ya, dianterin dulu lah pakai peri ke Malaysia. Ntar dia. Wah, jadi kurus sampai Mekah. Kalau jalan kaki. Nah, dia misalkan kuat ini. Ayo saya kuat. Tapi dia gak punya uang buat bekal. Ntar di perjalanan dia kelaparan, gak bisa beli makan, gak bisa nyewa hotel, gak bisa beli tiket pesawat, gak bisa bayar. Kalaupun dia punya, bisa pergi aja, gak bisa pulang, gak, duitnya gak ada. Itu tidak mampu. Nah, ini kedua. Ada orang punya uang, kaya raya, tapi dia sakit. Kalau dia naik pesawat, nanti sakitnya semakin parah. Sementara haji itu ibadah yang 5 hari berturut-turut, itu ibadah yang menguras tenaga, energi, capek. Nih, dimulai dari sunnah tanggal 8 Zulhijjah. Kita ke Mina, ini sunnah. Sunnah, kita mabit di Mina. Tanggal 9 kita ke Arafah. Ya, nanti mabit, nanti wukuf berdiam diri di Arafah tuh. Panas. Gak ada AC kecuali yang VIP. Wah, panas di Eropa. Di Eropa setelah sholat zuhur bareng sama asar di jama, Eropa di Mekah, dekat Mekah area di Eropa. Eropa di Mekah. Kalau di Mekah di mana kakak? Pasir. Ah tuh padang pasir. Tapi ada tendanya. Tapi panas. Selepas sholat zuhur asar di jama dengerin khutbah. Pakai baju ihram, kita berzikir, berdoa di situ sampai kapan? Sampai menjelang maghrib. Wah capek. Abis itu kita beranjak naik bis atau jalan kaki ke Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah kita sholat maghrib dan isya di situ. Di Muzdalifah kita nginep di situ. Nginepnya di mana? Di padang pasir cari tikar. Abi dulu begitu pakai tikar. Wah nggak ada atapnya, atapnya bintang-bintang. Hotel 1000 bintang langit di situ. Kalau hujan gimana? Ya kehujanan, cari pohon. Nah, terus? Kalau atapnya nggak ada. Gak ada atapnya, terus apa lagi? Abis itu apa lagi? Terus kita subuhnya, abis sholat subuh kita jalan kaki jauh kemana? Ke Mina buat lempar jumroh, jalan kaki di situ. Iya, ngikutin syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Iya. Nah, di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan riwayat. ya, riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih bahwa Nabi Ibrahim melempar batu itu dalam rangka melempar iblis, melempar setan. Nah, jalan itu jalannya jauh. Ke sumur. Sumurnya nanti ada tingkat-tingkat, tingkat 1, 2, 3, 4. Jadi kita enggak bisa apa, enggak rebut-rebutan walaupun padat karena jutaan orang. Capek haji. Nah, sementara dia uangnya banyak. Uangnya banyak. Tapi kalau dia berangkat haji, ya bisa lemes atau bisa mati. Hah? Kalau udah ngantuk. Iya, udah ngantuk. Nih, Mi, ya, Mi. Udah, ya. Ila mau Mi sana. Jalan sampai Mekah. Ila maunya sama Abi. Terus ya. Itu pulangnya jalan. Nah, jadi kalau wajib haji itu haji wajib kalau ada kemampuan. Kemampuannya ada dua. Kemampuan apa? Harta dan kesehatan. Harta dan fisik. Kemampuan harta dan fisik. Kalau sudah mampu fisik, mampu harta, wajib haji. Jangan malah beli rumah lagi, malah beli apa? Oh, beli tanah lagi. Oh, renovasi rumah lagi. Kecuali dia enggak punya kendaraan, dia enggak punya rumah, dia enggak punya, akhirnya dia beli dulu. Belum punya kendaraan, dia beli kendaraan, beli mobil. Tapi kalau sudah punya mobil, punya rumah, punya uang lagi, beli apa? Daftar haji. Kan daftar haji murah. Cuma 25.500.000 daftarnya. Oh, tapi dia bisa beli tanah, beli rumah lagi, padahal udah punya rumahnya. Kalau beli mah malah naik terlalu kaya rumahnya. Ah, makanya. Iya, bolak-balik. Makanya itu berdosa orang yang mampu haji, dia uangnya banyak, badannya sehat, naik hajinya enggak mau. Entar aja deh, belum dipanggil Allah. Sudah Allah panggil di Al-Qur'an. Memangnya dia enggak pernah baca Al-Qur'an? Nih, dalil wajibnya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, pergi haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Jadi enggak ada alasan kalau dia mengatakan, "Kan saya belum dipanggil Allah." Sudah dipanggil di Al-Qur'an. Hah? Enggak pernah baca Qur'an. Saya baca, loh enggak pernah baca terjemah. Makanya baca Qur'an itu yang terbaik pakai terjemah biar kita tahu terjemahannya artinya apa. Kakak baca nih, alhamdulillahi rabbil alamin, oh segala puji bagi Allah rob semesta alam, ya. Nah, cari yang ada artinya. Ada kakak musab yang ada artinya, yang hijau ada ya Mia, ada, nggak pernah dilihat sih, ada ya, ada. Nah, jadi orang yang mampu haji tapi tidak mau haji ini diancam. Ya, diancam. Kata Allah, "Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid." Siapa yang kufur? Ya, siapa yang mengingkari wajibnya haji? Allah sudah menyatakan, "Nih, wajib haji itu wajib." Kata dia, "Wah, saya enggak mau, enggak percaya saya. Biarin, enggak wajib." Maka dia kafir, keluar dari Islam. Kecuali dia mengatakan, "Iya, saya tahu haji wajib. Tapi saya mau beli tanah lagi. Hajinya kapan-kapan aja ya. Kan udah punya tanah, udah punya rumah." Iya, buat investasi. Buat saya nanti punya rumah banyak. Nah, ini dia tiga mengingkari wajibnya haji. Orangnya gak kafir seperti ini. Cuma dia berdosa besar. Yang dia diancam oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mau diserbu. Diserbu dia. Diperangi, diserbu pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Kenapa? Karena dia mampu haji, enggak mau berangkat haji. Mah bahaya. Kalau sudah punya kemampuan, mesti daftar haji. Kalau bisa haji berkali-kali, enggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi yang berikutnya setelah yang pertama itu hanya sunnah aja. Ya. Nah, berikutnya wa usulul iman sittah. Nah, berikutnya ini landasan atau rukun iman ada 6. Kalau kemarin atau yang tadi terakhir kita membahas rukun Islam ada 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, 4 puasa lima pergi haji. Nah sekarang rukun Islam yang enam, rukun iman. Wa usulul iman sittatun. Nah ini rukun iman ada enam. Yang pertama antu mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Yang pertama kepada apa iman? Kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab. Yang keempat kepada rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam pada takdir, takdir baik atau takdir buruk. Nah ini perhatikan, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu kita beriman kepada empat hal. Ini kata para ulama, kata Syekh Al-Utsaimin. Beriman kepada empat hal. Yang pertama, kita beriman akan wujud Allah. Jadi kita beriman bahwa Allah itu ada. Ya, kita beriman. Yang kedua, kalau orang ateis gak percaya, kata dia Allah itu gak ada Tuhan. Mereka orang-orang kafir. Kata mereka gak ada pencipta di alam semesta ini. Terus matahari, bulan, langit, bumi, siapa yang ciptakan? Siapa yang ciptakan? Kata dia, itu terjadi dengan sendirinya. Nah, kita tanya kepada dia, Anda punya handphone? Punya. Handphone Anda apakah ada dengan sendirinya? Oh, enggak, ada pabriknya. Di mana? Di Cina. Di Cina. Di Cina berarti ada orang yang bikin? Ada. Loh, handphone aja ada yang bikin, padahal kecil. Apalagi langit bumi, matahari bulan. Apa? Tahu. Ya manusia ada yang buat. Ini meja nih. Ini meja tiba-tiba ada sendiri atau ada yang buat? Ada yang buat. Digergaji kayu, dipaku, dipaku terus dicat jadilah table, meja, maktab. Ya? Ya enggak ukasnya? Ya. Ya enggak tahu table lah. Pakai nanya bahasa Inggris. Nanya bahasa Inggris mau mi, jangan mabi. Udah nanti aja nanyanya, kursus bahasa Inggris di sini lagi ngaji. Lagi ngaji kok nanya bahasa Inggris. Ntar dulu ya. Nah, jadi yang pertama nih beriman akan wujud Allah. Yang kedua, kita beriman kepada uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah Allah? Kita mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Kita mengimani semua selain Allah tidak boleh disembah. Ya. Kenapa ukasnya lihat-lihat keluar? Gak usah lihat-lihat keluar. Ya. Ya. Jadi kita mengimani yang berhak disembah hanya siapa? Hanya Allah. Ini rukun iman. Kakak Ariana, dengerin. Ya. Jadi kalau ada orang percaya, kayak ada orang, saya percaya rukun iman. Iman itu apa? Iman pada Allah. Tapi kalau ada orang nyembah Yesus, gak apa-apa. Berarti dia tidak dianggap beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah, meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Dan meyakini selain Allah, gak ada yang boleh disembah. Hah? Orang Kristen? Orang Kristen nabinya Nabi Isa dulu, orang Nasrani. Cuma mereka ya ditipu oleh orang Yahudi namanya Bulus, Paulus yang pertama. Dia pura-pura masuk Nasrani. Nasrani zaman Nabi Isa itu menyembah Allah, gak nyembah Nabi Isa. Nah cuman si Yahudi ini, si Paulus ini, dia pura-pura masuk Nasrani, kemudian dia pura-pura jadi ustadznya, dan dia mengeluarkan ajaran sesat. Wahai orang Nasrani, Allah itu punya anak, Isa. Isa kan gak punya bapak ya. Hanya Isa itu hanya dilahirkan ibunya. Siapa ibunya Nabi Isa? Maryam alaihissalam. Maka Isa itu anak Allah. Kita sembah Allah, Allah itu Tuhan Bapak. Kita sembah juga Tuhan anak, yaitu Isa. Dan orang-orang Nasrani mengikuti si Bulus yang jadi Paulus pertama di abad keempat Masehi. Na'udzubillah. Atau di abad sekian Masehi. Ya. Nah, berikutnya. Ya, beriman kepada Allah, mengimani hanya Allah yang berhak diibadahi. Dengerin. Dan juga beriman bahwasanya rububiyah Allah, bahwasanya semua yang ada di langit, bumi, alam semesta, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, dan beriman kepada asma wa sifat Allah. Semua sifat nanti aja kita pelajari. Beriman kepada malaikat Allah, kita imani. Kalau orang Nasrani, dia orang Yahudi, dia enggak mau beriman pada Jibril. Kata dia Jibril musuh kita, kata orang Yahudi. Ini enggak boleh. Semua malaikat kita katakan hamba Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab, kita imani semuanya. Taurat itu adalah wahyu dari Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Loh, Taurat ke Nabi Isa? Nabi Musa. Injil itu adalah firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud. Hah? Daud. Injil kepada Nabi Daud. Nabi Isa. Zabur, firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud. Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita yakini semua syariat terdahulu terhapus, kita mesti beriman kepada Al-Qur'an. Tapi kok ada orang Kristen yang baca Taurat? Orang Yahudi yang baca Taurat, bukan orang Kristen. Ya. Orang Taurat kalau baca Taurat, orang Yahudi palanya sambil goyang-goyang. Wow, gini-gini. Ah. Iya, kemarin Nabi lihat sendiri di Israel, di Palestina. Ya, mereka kepalanya goyang-goyang. Ya. Kenapa emang? Hah? Kenapa emang? Nah, enggak tahu tuh. Belum tanya, ya. Soalnya soalnya mereka takut lihat kita, ya. Mereka enggak suka lihat kita. Dia orang Israel. Nanti susah bacanya. Iya. Nah. Ya, lanjut. Wa rasuli, kita beriman pada rasulnya. Nah, kalau orang Kristen enggak mau beriman pada Nabi Muhammad. Ya, orang Yahudi juga enggak mau beriman pada Nabi Muhammad, tapi kalau kita mengimani semua rasul, semua nabi, kita imani. Tapi yang kita ikuti hanya satu nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman pada hari akhir, hari kiamat, kita percaya. Kalau orang-orang kafir enggak mau beriman pada hari kiamat. Orang-orang ateis, komunis enggak percaya. Katanya kalau sudah mati ya enggak bakal balik lagi. Padahal Allah menciptakan manusia dulu enggak ada. Kemudian Allah ciptakan. Ya, kemudian Allah matikan. Nanti kalau sudah mati dicipta, dibangkitkan lagi lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, makanya di Al-Fatihah Allah sebutkan, Maliki Yaumiddin. Allah lah sang penguasa hari pembalasan. Hari pembalasan itu hari kiamat. Ya, di surah An-Naba kita bacain ayat itu. Ya. Amma yatasaalun 'anil nabai latim allazi hum fihi mukhtalifun. Mereka bersaling bertanya-tanya tentang berita besar yang mereka yang disisikan. Itu hari kiamat. Padahal kita meyakini hari kiamat pasti terjadi. Nah, kalau hari kiamat orang Islam enggak bakal ada. Yang ada itu ketika tegak hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Dan seburuk-buruk makhluk ialah yang mereka masih hidup, ada, dan hari kiamat terjadi. Sebelum hari kiamat, sebelum hari kiamat nanti ada tanda besarnya dulu. Matahari terbit dari sebelah barat. Dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, nanti Allah angkat dulu Al-Quran. Al-Quran Allah angkat. Allah angkat mushafnya. Mushafnya. Dan misalkan ada orang Islam masih hafal Al-Quran juz 30. Bukan yang oleh malaikat diangkat nanti Allah. Nah, ada orang nih hafal juz 30. Besok paginya dia udah gak hafal. Diangkat semua. Sehingga tidak ada lagi Al-Quran. Dan nanti menjelang hari kiamat, menjelang terbitnya matahari dari sebelah barat, Allah kirimkan angin. Yang angin itu akan mencabut semua nyawa orang-orang yang beriman, orang Islam. Mati semua. Mati semua. Nah, ketika orang Islam mati, terbitlah matahari dari sebelah barat. Orang-orang sadar, oh iya ya, dulu ada yang ceramah kayak gini nih, di antara tanda hari kiamat, matahari terbit di sebelah barat, saya mau tobat, ah, diterima gak tobatnya? Enggak diterima, udah kelewat. Iya, habis itu mereka hidup, dan mereka itu adalah manusia-manusia yang paling buruk, paling jelek akhlaknya. Kemudian hari kiamat tegak kepada mereka. Orang Islam gak pernah mengalami hari kiamat. Jadi kalau ada yang bilang, besok hari kiamat, jangan percaya. Pasti dia berbohong. Ya kan masih ada orang soleh. Ada Ukasya, ada Fuad, ada Hanifah, ada Izzah. Ya lanjut lagi. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Dengerin kakak ya. Beriman pada yang takdir. Takdirnya yang baik, misalkan takdir baik ya. Ini dapat rezeki, takdir baik kan? Ini ketentuan Allah enggak? Dapat rezeki, ketentuan Allah bukan? Ketentuan Allah, takdir Allah, kita beriman, alhamdulillah bersyukur Allah telah takdirkan rezeki. Dapat takdir yang buruk, dapat kecelakaan, dapat musibah, dapat corona, naudzubillah. Dapat uang. Hah? Kan corona lahir dari Cina. Iya, tapi dari Allah, sebabnya Cina. Iya. Tapi yang mentakdirkan adalah Allah, sebabnya Cina. Dengerin dulu kakak makanya. Nah, ada takdir yang buruk, jatuh dari sepeda, takdir bukan? Udah Allah tentukan bukan? Sudah Allah tentukan. Nah, kita mesti beriman. Ya Allah. Nah, jadi ini ya berarti ini takdir dari Allah. Makanya enggak boleh wah kita marah-marah. Ini udah takdir dari Allah. Udah takdir, misalkan nih neneknya meninggal. Wah, neneknya meninggal. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Jangan sedih berlarut-larut sampai pingsan guling-gulingan. Ah, itu push up apa? Itu lagi sedih apa senang kok nangis malah push up? Iya. Nah, neneknya meninggal, dia nangis. Nangis boleh enggak kalau nenek meninggal? Boleh. Yang enggak boleh itu nah, meratap. Kalau meratap, wah saya enggak percaya nenek saya meninggal. Saya enggak percaya. Berarti ini dia enggak percaya takdir. Kita mesti beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Ya, makanya kalau kita dapat musibah, kita dianjurkan berdoa. Doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Tuh lihat, kalau kita beriman pada takdir, kita menyerahkan ini kepada takdir, dapat musibah, dapat pahala. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ya. Wa dalilu ma fi sahih min hadisi Umar bin Khattab al hadis. Ya. Berikutnya. Wa idza qila laka man nabiyuka? Nah, berikutnya. Kalau engkau ditanya siapakah nabimu? Faqul nabiyuna Muhammadu bin Abdullah. Katakanlah nabi saya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Siapa yang hafal? Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sekali lagi, Muhammad bin Abdullah. Sebentar dulu, azan. Azan nanti kita lanjut habis azan insyaallah. Dijawab adanya. Mi, minta air dong, Mi. Tuh, air itu berhaus tuh dong. Bukan malah sendirian. Sendirinya semua. Aku di sini sendirinya. Ini apa yang diambilin sekali ya? Dengerin dulu. Azan, jawab azan. Allah Akbar. Jawab azannya. Ya, ntar pe jam 7. Dengerin azannya Umar, dijawab azannya. Mumbung banget. Sampai jam 5 ge. Jam 5 kapan pagi? Jam 5 sore. Jawab azannya, dengerin azannya Umar. Jawab aja Lukas. La haula wala quwata illa billah. Jawab azannya dong, dengerin azan. doa setelah azan. Allahumma rabba adita wa lita Allah wa salatu qaimah adimu ayo lagi dah, kuat mulai lagi, mar balik lagi, kita mulai. Kalau kita ditanya siapakah nabi kita, kita jawab nabi kita lah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimana. Iza coba sendiri. Iza sendiri. Siapa nama nabi Muhammad? Aziza. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimana. Bin Abdimana. Ahsanti. Sekali lagi. Pat. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimana. Ya. Sekali lagi, siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimana. Ya. Nah, ini istafahullahu ala min Quraisyin. Ya, Allah memilih beliau dari Quraisy. Nah, Quraisy ini adalah sebaik-baik keturunan Ismail. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Ismail punya keturunan sampai yang terbaik adalah Quraisy. Nah, ini orang Quraisy nanti punya anak cucu lagi sampai kepada Abdumanaf. Abdumanaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibunya Aminah. Nah, itu bukan dia itu masih keturunan, nanti ketemu itu. Masih ada apa? Cucunya itu sama nanti. Ada ya. Iya. Wa ba'atsallahu ilal ahmari wal aswad. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua jenis manusia, orang yang berkulit merah, yang berkulit hitam, kepada orang Cina, orang Afrika, semua manusia, bahkan bukan cuma manusia, jin juga. Jin. Ya, kalau hewan kan enggak diwajibkan oleh Allah. ya, untuk ada beban taklif ibadah. Yang diwajibkan untuk beribadah hanya dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, manusia semuanya yang ada di kutub utara, kutub selatan, timur, barat, Cina, Arab, Eropa, Amerika, Indonesia, semuanya ya mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa anzala alaihil kitab wal hikmah, al-kitab wal hikmah. Allah menurunkan Al-Qur'an dan sunnah pada annas ila ikhlasil ibadati lillah. Kuat-kuat. Ya, maka Allah maka Rasulullah Nabi Muhammad mendakwahkan mengajak manusia mendakwahkan manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Dahulu orang-orang beribadah kepada patung, maka dilarang oleh Rasulullah. Allah perintahkan, ya ayuhal ya mudassir qum fa'anzir. Terus apa lagi? Ya ayuhal mudassir qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Nah ini. Tas-tasir. Dah dulu. Ya. Nah. Ini 5 ayat yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Kalau ayat yang menjadikan menjadi nabi itu surah Al-Alaq di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi akram, alladzi khalaqa bil qalam. Gimana ayatnya jadi kelupa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam. Kok jadi kelupa sih? Nah, untung ada Ukasa yang ingetin. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau di Gua Hira itu ayat yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul ketika beliau sedang tidur, menggigil, datang Jibril. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang berselimut, kum bangun kamu. Kum fa'anzir. Berilah peringatan, dakwahkan kepada orang-orang. Wa rabbaka fakabbir. Nah, maka agungkanlah Rabbmu. Wa siyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Ya. Wa rujza fahjur. Rujus adalah berhala. Tinggalkanlah berhala. Dakwahkan kepada orang-orang supaya meninggalkan berhala, beribadah pada Allah. Maka beliau mendakwahkan kepada manusia. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ya, beribadah, mengucapkan la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Kalau kita mengucap la ilaha illallah, maka mesti beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Wa tarki makanu yabuduna min dunillahi minal asnam wal ahjar wal anbiya was salihin wal malaika wa ghairihim. Dan meninggalkan semua peribadatan yang dulu mereka sembah selain Allah, apakah patung, pepohonan, bebatuan, para nabi, orang soleh, malaikat, dan yang lainnya. Iya, mereka nyembah Allah dulu, tapi nyembah selain Allah juga. Gak boleh. Kita hanya mesti menyembah Allah. Terus dia mati, diciptakan kita. Hah? Apa ukasnya? Kalau dia mati, kita diciptakan. Gak jelas. Kalau nabi kalau apa? Udah ntar aja kalau ingat. Kata kakak Iza itu kalau nyembah Allah, Allah aja. Ya iya, ya, nyembah Allah. Iya. Enggak boleh nyembah yang lain, Umar. Kafir nanti. Kalau nyembah pohon, kafir nanti. Pada annas ila tarki syirki. Nabi Muhammad mengajak orang-orang untuk meninggalkan kesyirikan. Wa qatalahum ila tarki. Nabi Muhammad bahkan memerangi mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan. Ada perang tuh, diperangi orang musyrikin Quraisy. Perang Quraisy yang pertama, perang Badar yang pertama, perang Uhud yang kedua, perang Khandaq yang ketiga. Ini musyrikin Quraisy. Haibar itu Yahudi. Yang keempat, perang ini Khandaq namanya Ahzab sama. Yang keempat, diserbu dalam peristiwa Fathul Mekah. Wah, diserbu. Membebaskan kota Mekah. Mereka diperangi, dibunuh mereka. Ya, karena mereka beribadah kepada berhala. Wa ayyukhlisu li ibadatillah. agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Amma qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Kul innama adu rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya beribadah, berdoa kepada Rabbku, aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qala ta'ala qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, aku hanya beribadah kepada Allah, memurnikan agamaku kepadanya. Allah berfirman, Kul innama umirtu an a'budallaha wala usyrika bihi, ilaihi adu'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah, aku diperintahkan hanya untuk beribadah pada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah. Dan kepadanya lah aku beribadah, kepadanya lah aku kembali. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk beribadah, wahai orang-orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu musyrikin Quraisy, karena mereka bodoh. Beribadah kepada selain Allah, makanya mereka namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Pemimpin mereka Abu Jahal, bapaknya kebodohan, tuh orang bodoh. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai nabi dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, seandainya engkau berbuat syirik maka akan terhapus amalanmu. Jadi kalau berbuat syirik, amalannya gugur, hancur, musnah, sirna, gugur, hilang. Nah, tadinya sudah puasa sebulan, terawih, sholat, berbuat syirik, hapus, terhapus. Dan engkau menjadi orang yang merugi. Balillaha fa'budu walakum minasyakirin. Beribadahlah kepada hanya kepada Allah dan jadilah engkau menjadi orang yang bersyukur. Nah, ini besok kita bisa khataman nih kayak ini. Hah, besok apa hari Selasa, Mi? Hari Selasa. Besok. Selasa. Besok. Selasa. Besok. Selasa. Besok. Selasa. Besok. Masih banyak, Deng. Masih banyak, Deng. Enggak, kita besok tetap ngaji pengganti hari apa kemarin? Hari Kamis yang libur karena ya. Jadi besok tetap ngaji. Ya. Besok tetap ngaji insyaallah dan hari Selasa kita khataman insyaallah. Tapi bukan habis maghrib khatamannya, sebelum maghrib jam setengah lima. Nanti kita bukber ya. Ya, sekarang kita murojaah. Tutup buku. Enggak. Sekarang murojaah. Enggak. Murojaah. Siapakah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Muhammad dari keturunan Ishak apa dari Ismail? Ismail. Ya. Terus sebutkan ya rukun iman. Nah, Umar. Ayo Umar. Ayo Iza. Iman pada Allah. Iman pada malaikat Allah. 4. Rasulullah. Terus kelima. Gerangan dua nih. Ibrahim pada hari akhir. Terus yang keenam. Mana aku dapat hadiah? Nah, Ukasya. Kalau mau pergi berhaji syaratnya mesti mampu. Mampunya itu mampu dalam hal apa, Ukasya? Ukasya. Aku beribadah. Ah, enggak. Nipa. Mampunya Tuhan aku. Nah, mampu fisik. Satu lagi. Kuat. Gendut. Ah, punya uang, mampu materi. Mampu materi. Harta. Ya. Terusnya berikutnya. Ya, sebutkan puasa, jenis puasa yang wajib tadi. Ah, empat. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa. Puasa. Qadar. Puasa apa? Kodok. Puasa qada. Sama puasa. Puasa qada. Puasa apa lagi satunya? Apa ya? Yang ketiga. Puasa nazar. Yang keempat puasa kafarat. Ya. Ya. Berikutnya. Apa tadi menjawab? Ya. Berikutnya. Nah, tadi apa lagi tadi ya? Apa ya yang mau ditanya ya? Sebutkan ayat wajibnya berpuasa. Puasa Ramadan, wajibnya ayat puasa Ramadan. Lukas. Iya. Yeah. Tunjuk tangannya doang. Ayo. Bukan. Apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Ya beraninya keroyokan. Gak ada yang berani sendiri-sendiri. Sebutkan ayat tentang wajibnya haji. Apa ya? Walillahi alannas. Walillahi alannas hijjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Belum hafal. Dah cukup ya. Besok kita ngaji dan hari Selasa kita ke taman insyaallah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.